Uripmu tansah rekoso, bondolan dunyo kabeh ilang musno, sing ono kari rogo karo nyawa. Wow wow wow wow wow. Doremi dadu karo remi wiwit iki mboyo dilereni. Dominu kiyu kiyu tokele ora metu. Dilereni muka-muka gusti enggalong ijabai leren judi insya Allah munggah gaji. Insya Allah munggah gaji.